Katakan salahku, katakan dosaku, katakan sayangku, katakan sayangku. Diri ini menangis sedih, mengapa kau jadi menangis, hati terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu, maafkan juga salahku. Aku telah menyadari, takkan ku ulang kembali. Jangan menangis, hati terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu, maafkan juga salahku.